Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyara ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mensyukuri akan nikmat-nikmatnya dan mempergunakan nikmatnya untuk kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur dengan hati, dengan lisan, dan seluruh dan segenap anggota badan. Ikhwan fid din azani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan membaca kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah Zadul Muhajir ila Rabbih karya Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca macam yang kedua dari Atba'us Su'ada, pengikut yang berbahagia, yaitu anak-anak kaum muslimin, mukminin, yang mereka mengikuti orang tuanya dalam hal keimanan. Karena mengikut dalam hal keimanan ketika di dunianya, sekalipun mereka belum memiliki amal soleh, amal ibadah, menyamai ataupun sebanyak selevel dengan orang tuanya, dikala mereka belum baligh, maka kelak di yaumul kiamah akan digabungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak keturunan yang demikian dengan orang-orang tuanya di surganya Allah, mendapatkan derajat sebagaimana derajat orang tuanya. Dan ini merupakan kelengkapan nikmat dan besarnya keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman. Demikianlah akibah yang baik, kesudahan yang baik didapatkan para pengikut yang mengikuti keimanan, mengikuti kebaikan yang ada terkait sekalipun dengan nasab maupun yang istiqlal, yang terpisah, yang tersendiri, yaitu generasi-generasi yang datang setelah para sahabat. Sekalipun tidak sezaman dengan para sahabat, sekalipun tidak bertemu dengan para sahabat, namun karena mengikuti jalan yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mengikuti dengan cara yang baik, maka Allah Ta'ala pun menjanjikan untuk mereka janji yang Allah Ta'ala juga berikan kepada para sahabat dari generasi awal umat ini, dari kalangan muhajirin dan ansar. Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannat. Al-ayah. Generasi awal dari umat ini, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Apa yang akan didapatkan adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa'adda lahum jannat. Dan Allah Ta'ala janjikan untuk mereka surga. Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Demikianlah nasib orang yang diikuti karena mereka telah mencontohkan dan menjalani kebaikan. Dan nasib orang yang mengikuti, mencontoh dengan baik adalah Allah Ta'ala akan berikan pahala ganjaran yang semisal antara mereka. Ridhonya Allah dan surganya Allah. Kalaulah amalannya, keutamaannya berbeda, maka berbeda darajat. Tetapi dalam hal konteks sa'adah, kebahagiaan, maka mereka semua adalah as-su'ada, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Naam, ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Ini keterangan Al-Imam Qayyim telah kita baca setelah beliau juga menjelaskan adanya al-atsba al-askiya, pengikut-pengikut yang celaka disebabkan mereka mengikuti jalannya orang-orang yang juga celaka. Sehingga di akhir pembahasan beliau tentang masalah ini, bagi seorang yang dia menginginkan kebaikan untuk dirinya, hendaknya melihat, memperhatikan posisi dia. Apakah dia bagian dari atsba'us su'ada ataukah al-atsba'ul askiya? Apakah dia termasuk orang-orang yang menjadi pengikut yang akan nanti mendapatkan kebahagiaan ataukah al-atsba'ul askiya, pengikut-pengikut yang celaka? Naam. Dikala beliau menjelaskan tentang al-atsba' as-su'ada, di antara ciri khususnya mereka adalah karena mereka menempuh jalan petunjuk. Mereka dibimbing ilmu. Naam. Yang diperumpamakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, ilmu dan petunjuk itu bagaikan air hujan yang mengenai bumi. Maka ada bagian bumi yang bermanfaat, yang baik, yang subur. Begitulah perumpamaan orang yang juga mendapatkan ilmu. Ada yang bermanfaat, berguna, menjadikan dirinya hidup dan mendatangkan manfaat bagi yang lain. Sebaliknya ada bagian bumi yang tidaklah mendatangkan manfaat sekalipun terkena air hujan, karena dia tandus kering, keras. Demikian juga manusia, ada yang mereka mendapatkan ilmu, sampai kepadanya ilmu, sampai padanya berita ilmu, namun hal itu tidak menjadikan dia hidup, tetap saja dia lemas, badannya kaku, membujur mati, tidak bangkit, tidaklah hidup, karena dia tidak bisa mengambil manfaat dan faedah dari ilmu. Dan ini ibarat orang-orang yang celaka. La yakbal hudallah, orang yang tidak menerima petunjuknya Allah. Wala yarfa bihi ra'sa, dan tidak mau peduli dengan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam. 6. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Al-Imam Qayyim rahimahullah menjelaskan sebuah pasal, wal maksudu bihadza anna min a'dami ta'awun 'alal birri wat taqwa ta'awun 'ala safaril hijrati ilallah wa rasulih bil yaddi wal lisani wal qalbi musa'adatan wa nasihatan wa ta'liman wa irsyadan wa mawaddatan. Perhatikan. Maksud yang dituju dari penjelasan-penjelasan beliau sebelumnya adalah bahwasannya termasuk sebesar-besarnya, setinggi-tingginya, semulia-mulianya ta'awun dalam kebaikan dan takwa adalah ta'awun ala safaril hijrah ilallah wa rasulih. Ta'awun, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong dalam menempuh safar perjalanan hijrah menuju Allah dan Rasul alaihissalatu wassalam. Perhatikan, apa kaitan sebelumnya diantaranya? Kan di sana ada al-atsba, ada pengikut, dan ada yang majbu, yang diikuti. Nah, ini adalah bagian dari ta'awun, bantu-membantu, tolong-menolong antara orang tua dan anak, yang orang tua menularkan dan mendidik anaknya di atas keimanan, dalam perkara keimanan. Ini ada bab ta'awun, tolong-menolong, bantu-membantu dalam kebaikan dan takwa. Naam. Makanya ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, ketika beliau menjelaskan al-atsba'ul askiya adalah pengikut-pengikut yang mereka menyesal karena mengikut pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka mereka dalam hal penyimpangan, dalam hal kebatilan, karena di situ ada ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong, bantu membantu, naam, saling menguatkan, saling mengarahkan, saling kerjasama dalam dosa dan pelanggaran, maka akhirnya mereka menyesal. Sebaliknya orang yang mereka berta'awun, tolong menolong, bantu membantu, saling mendukung, saling mengarahkan, naam, saling membimbing satu dengan yang lainnya, saling nasihat menasihati satu dengan yang lainnya di dalam kebaikan dan takwa, yang hal itu kemudian mengarahkan kepada al-hijrah, perjalanan hijrah menuju Allah dan Rasul, maka itu adalah bagian yang paling besar dari bab ta'awun yang akan mengantarkan kepada as-sa'adah, keberuntungan, kebahagiaan. Naam. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, keberadaan kita bersama dengan orang-orang yang terus berdoa, beribadah dalam kebaikan, di dalam menjalankan agamanya Allah, menegakkan agamanya Allah, itu Allah Ta'ala nasihatkan untuk kita penuh kesabaran. Naam. Wasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum bilghadati wal'asi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang yang senantiasa menyeru kepada Allah, berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, berjalan menuju Allah, berhijrah menuju Allah. Sabarkan dirimu. Naam. Bil ghadati wal asyi, di waktu pagi maupun petang, Jangan cuma di awal siang bersama mereka, sorenya sudah meninggalkan mereka. Jangan. Siang maupun malam, pagi maupun petang, sabarkan dirimu. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan palingkan diri kamu dari mereka, artinya jangan tinggalkan olehmu untuk terus bersama dengan orang-orang yang di atas kebaikan, beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu tinggalkan mereka hanya sekedar engkau menginginkan kesenangan, perhiasan dunia. Nah, ini juga nasihat bagi kita. Kalau kita itu bergaulnya, seringnya dengan ahlu dunia yang dibahas dunia terus, jangan biarkan. Harus kita imbangi, bahkan harus kita perbanyak. Ya memang, mukhalathah kita, bergaulnya kita akan ketemu dengan orang-orang yang bahasnya dunia, dunia, dunia. Memang ada. Nah, tapi yang demikian porsinya jangan diperbesar, jangan kemudian mengalahkan kita untuk kemudian kita hanya target dunia, kemudian memalingkan diri kita kepada orang-orang yang mereka tendensi dan targetnya adalah akhirat. Karena yang demikian akan melalaikan kita, menjauhkan kita dari Allah. Naam, yang akan menumbuhkan pada diri kita adalah hubbud dunya, cinta dunia. Naam, akan hilang, surut, menipis, bahkan bisa hilang untuk persiapan bekal kepada akhirat. Kenapa? Bergaulnya orang-orang yang sebatas targetnya dunia aja. Nah, kalkulatornya cuma angka-angka dunia saja. Di tangan mereka dan di hati mereka bahkan. Ini akan berbahaya dampaknya kepada kita. Harus kita imbangi. Nah, kita bahkan perbanyak. Pergaulan kita adalah bersama dengan orang-orang yang yada'una rabbahum bilghadati wal 'asyi. Yuriduna wajhah, bersama orang-orang yang terus berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, berjalan di jalannya Allah, hijrah menuju Allah, pagi maupun petang. Yuriduna wajhah, karena mengharap wajahnya Allah. Nah, ini khanifidan zani Allah ya. Jangan tinggalkan mereka hanya sekedar engkau menarjetkan kesenangan-kesenangan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu ikuti, kamu taati orang-orang yang kami lalaikan hati mereka dari mengingat kami. Perhatikan. Nah, ini ayat membimbing kita untuk kita respek dengan pergaulan kita. Nah, sensitif dengan pergaulan kita. Nah, harus kita punya muhasabah, perhitungan dalam kita bergaul. Nah, jangan kemudian larut. Kepada orang-orang yang Allah Ta'ala lupakan hati mereka mengingat Allah, kita terbawa nanti. Nah, karena dampak pergaulan luar biasa. Dampak pergaulan luar biasa. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan engkau ikuti, engkau taati orang-orang yang kami lalaikan hatinya untuk mengingat kami. Wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amru furuta, yang urusannya adalah melampaui batas. Kalau sudah demikian, enggak ada batasnya mana syariatnya Allah. Ngeri kan? Enggak peduli mana halal haram, ngeri kan? Nah, karena apa? Mengikuti hawa nafsu mereka. Yang penting senang hawa nafsu mereka, tercapai ambisi hawa nafsu mereka, ini yang bahaya. Nah, ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum. Maka beliau mengatakan, Al-Imam Al-Qayyim perhatikan, bentuk ta'awun, berinteraksi dengan sesama yang kemudian membuahkan ta'awun, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, yang paling agung nilainya, yang paling besar keutamaannya adalah ta'awun alal birri wa taqwa, adalah ta'awun dalam perjalanan menuju Allah, hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Naam, kita telah mempelajari hakikat hijrah. Naam, hijrah berpindah dari larangan-larangan Allah menuju apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Nah, ini dibutuhkan pula ta'awun. Artinya ikhwan, orang yang berhijrah menuju Allah, berjalan di jalannya Allah, hijrah meniti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa sendirian, dan kalau sendirian bahaya. Naam, bahaya. Karena Rasul alaihi salatu wasalam mengingatkan dalam hadis-hadis beliau, di antaranya dikeluarkan Imam Abu Daud, naam, An-Nasa'i dan yang lainnya, dan hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, innad-dhi'ba ya'kulul qasiyah, karena serigala itu akan memakan kambing yang sendirian. Nah, di riwayat Imam Ahmad, namun ada inkita dan yang lainnya menyatakan hasan li ghairih, syaitan yang menjadi musuhnya manusia ini ibarat serigala bagi kita itu. Nah, maka serigala itu akan memakan kambing yang sendirian. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya, dan hadisnya sahih, Rasulullah SAW bersabda, inna syaitan ma'al wahid wa ma'asnaini abad, syaitan itu akan bersama dengan orang yang sendirian, sementara dengan dua orang semakin jauh, dengan tiga orang lebih jauh lagi. Makanya bahkan safar saja, kita perjalanan luar kota, nah, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, safarnya satu orang syaitan, nah, dua orang syaitonan, nah, kalau tiga baru itulah jamaah, kalau satu rawan, paling rawan untuk disimpangkan oleh syaitan, dua masih. Nah, kalau tiga, nah disitulah baru namanya jamaah. Itu safar dalam keadaan safar badan saja, bepergian keluar kota. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, safar hijrah ilallah wa rasul, bepergian, perjalanan, berhijrah menuju Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam pun juga demikian, butuh ta'awun. Makanya ayat di dalam surah Al-Asr lengkap itu ditunjukkan jalan ketika kita sendirian, namun dilengkapi ketika bersama yang lain. Tentu mesti butuh bersama yang lain. Naam. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat. Demi masa, sesungguhnya setiap manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang mereka beramal soleh. Nah, ini sifatnya sendiri masih. Naam, menegakkan keimanan dengan dia berilmu, beramal soleh dengan mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Nah, setelah itu adalah yang bersifat bersama-sama, butuh antara satu dengan yang lain. Apa? Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nah, salinglah kalian bernasihat kepada kebenaran, menunjukkan ikhwan fiddin azan ya Allah wa iyyakum perlunya munasahah, saling menasihati satu dengan yang lain, tidak bisa sendiri. Kita butuh adanya nasihat. Nasihat datang dari ayat, dari hadis, dibacakan oleh guru, mudarris, duat, dai, ustadz, alim, ulama, butuh dengan orang lain. Naam. Demikian. Tegaknya agama yang akan menjadi kelengkapan hijrah menuju Allah itu tidak bisa dijalanin sendiri. Nah, sholat jamaah perlu beberapa orang, gak bisa sendiri. Pun amalan-amalan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhijrah, begitu juga dengan para sahabat. Nah, cenderung hijrah dilakukan tidak sendirian. Rasulullah sallam cari teman. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menemani beliau berhijrah menuju ke Madinah. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu menangis. Menangis karena bahagia. Menangis karena bahagia di mana ketika beliau minta izin kepada Rasul untuk menemani beliau, Rasulullah SAW izinkan. Rasulullah SAW setujui sehingga beliau menangis bahagia karena bisa menemani Rasulullah SAW dalam berhijrah. Nah, sekian amalan yang merupakan bagian dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dijalanin sendiri. Butuh adanya ta'awun alal birri wa taqwa. Naam. Sampainya ilmu kepada kita ada sebab bagian dari ta'awun. Nah, saling bantu membantu, tolong menolong. Demikianlah sampainya ilmu kepada kita. Adanya majelis ilmu, kajian-kajian ilmiah, daurah atau berbentuk dakwah bil qalam dengan tulisan itu membutuhkan kerjasama, membutuhkan ta'awun. Tidak bisa orang sendiri-sendiri. Demikianlah. Makanya beliau mengingatkan ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum bahwasannya a'damu ta'awun alal birri wa taqwa ta'awun ala safaril hijrah ilallah wa rasulih. Termasuk sebesar-besar dan seagung-agungnya ta'awun dalam hal kebaikan dan ketakwaan adalah ta'awun dalam perjalanan berhijrah menuju Allah dan Rasul. Bilyat dengan tangan, membantu dengan tenaganya. Nah, membantu dengan jasadnya. Walisan, membantu dengan lisan, dengan ucapan, dengan perkataan, dengan nasihat yang disampaikan, baik itu dalam muhadharah, ceramah, khutbah, taklim, dan sebagainya. Walqalb, juga dengan hatinya, sebagai bentuk kasih sayang sesama kaum mukminin, sesama saudara, saling mendoakan dalam kebaikan. Nah, ini begitu juga di antara bentuk ta'awun adalah dengan hati adanya ikhwan fiddin azani Allah, yakni kasih sayang yang dijaga satu dengan yang lainnya, kelemah lembutan, persatuan, menghilangkan iri dengki, menghilangkan sifat sombong, angkuh, merasa lebih, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini bentuk ta'awun dengan qalbu, dengan hati, yang kemudian pelaksanaan dan tegaknya syariat Allah itu akan semakin dimudahkan oleh Allah dengan sebab adanya persatuan qalbu, kasih sayang satu dengan yang lainnya. Naam. Ini bentuk-bentuk ta'awun, bukan hanya dengan tenaga saja, tetapi kata beliau dengan tangan, dengan lisan, dengan qalbu. Musa'adatan, musa'adatan, saling membantu untuk meringankan, untuk memudahkan, musa'adah. Wa nasihatan, saling memberikan nasihat. Nah, saling membantu tadi dengan tenaga, kerja bakti misalnya. Nah, bakti sosial misalnya dalam hal kebaikan. Wa nasihatan, nasihat. Ini bisa ditegakkan dengan lisan diantaranya. Memberikan nasihat, bacakan ayat, bacakan hadis, disampaikan. Naam, kisahnya salafus soleh, contoh tauladan salafus soleh, dan sebagainya. Wa ta'liman, memberikan ta'lim, pengajaran, pendidikan. Ini bagian dari ta'awun. Lebih-lebih semisal wadah pendidikan, sebuah ma'had, pesantren. Kalau enggak ada ta'awun ya ikhwan, hancur. Enggak bisa jalan dengan baik. Nah, dan sungguh kita sangat merasakan bagaimana Allah Ta'ala memberikan keutamaan kepada kita ketika kita bersama-sama menggarap, nah, mengelola, menjalankan proses tarbiyah al-islamiyah melalui wadah pendidikan sebuah ma'had. Majal ta'awun. Nah, peluang untuk ta'awun sangat luas, sangat terbuka. Tinggal bagaimana semangat kita, seberapa kadar yang kita ingin curahkan untuk ta'awun. Sangat luas. Ada kalanya dengan tenaga, ada kalanya dengan pikiran, ada kalanya dengan dana. Nah, berbagai bentuk ta'awun. Walhamdulillah. Yang dengan itu anak-anak kita ngerti tentang perintah-perintahnya Allah, tentang larangan-larangan Allah, ngerti tentang akidah yang benar, ngerti tentang sunnah, tuntunan sunnah, ngerti tentang akhlakul karimah. Nah, mereka ngerti bacaan Al-Quran yang benar saja itu sudah luar biasa. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Luar biasa. Ditambah ketika Al-Qur'an dikaji, nah, ilmu disampaikan, nikmat yang besar. Namun seiring dengan itu saya mengingatkan, sebesar-besar nikmat di tengah-tengah suasana di lingkungan ma'had ahlu sunnah, tapi namanya kita juga manusia, bukan malaikat. Naam, kita ini manusia, pendosa, sering jatuh dalam dosa, kekeliruan, kesalahan, keterbatasan. Pasti kita akan dapati kekurangan-kekurangan, bahkan kekhilafan, kekeliruan, terkadang disengaja ataupun tidak disengaja. Itu ibarat adalah ujian, cobaan bagi kita. Jangan kemudian kesimpulannya akhirnya ikhwan fillah jazakumullah, sedikit noda itu, kekurangan itu, kemudian kita meninggalkan maslahah, masalih yang lebih besar. Naam. Ketika kita dimudahkan untuk sholat jamaah, kita dimudahkan untuk taklim, kita dimudahkan untuk pendidikan anak-anak kita, kita dimudahkan untuk menjauhi kemungkaran-kemungkaran. Naam. Dalam keadaan kita dibukakan oleh Allah berbagai bentuk ta'awun dalam hal kebaikan dan ketakwaan, itu suasana di ma'at. Tapi memang ujian, ya namanya kita manusia, ada kekurangannya, terkadang ya ada muncul dalam pergaulan sebagian ikhwah adanya kekeliruan, kesalahan. Nah, dari situlah kemudian kita dituntunkan untuk munasohah, saling nasihat, untuk saling menyampaikan ilmu yaitu ta'lim. Walhamdulillah. Naam. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Kata beliau selanjutnya, wa irsadan, dan saling berikan bimbingan, arahan. Alhamdulillah. Baik secara rutin maupun yang insidental, terkadang diadakan daurah, didatangkan asatidzah untuk membimbing kita. Alhamdulillah, nikmat. Wa mawaddatan, dan membangun saling kasih sayang satu dengan yang lainnya. Nah, alhamdulillah, kalau ada saudaranya ada kekurangan, misalnya kekeliruan dalam bicara, tinggal disampaikan, ya akhi. Nah, antum menyampaikan demikian sepertinya kurang pas. Nah, dengan cara yang baik, cara dengan adab, sebagai saudara yang saling kasih sayang. Naam. Walhamdulillah. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Kehidupan para sahabat, sebaik-baik generasi sekalipun, sudah turun kepada mereka tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Untuk saling menasihati satu dengan yang lainnya. Bahkan ketika ada perselisihan sekalipun, saling mengislah. Fa'aslihu. Naam. Zata bainikum. Perbaikilah hubungan orang-orang yang ada perselisihan di antara kalian. Naam. Demikian. Kehidupan pergaulan para sahabah pun tidak terlepas adanya naam percikan-percikan perselisihan satu dengan yang lain, namun dipersaudarakan dengan Islam, dengan tuntunan sunnah yang kemudian menjadi sebab semakin adanya mawaddah, kasih sayang satu dengan yang lainnya. Contoh kehidupan salaf adalah telah terpampang di hadapan kita, disebutkan dalam kitab-kitab, dikaji di berbagai majelis-majelis, disampaikan oleh para alim ulama, naam, asatidzah. Tinggal ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kita terus mengkaji, mendalami, dan kemudian mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka yang demikian adalah sebab kita akan menggapai mardhatillah, ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun adanya kekurangan, bahkan kesalahan dan dosa, semoga Allah ta'ala ampuni kita semua. Sehingga dalam sekian ayat, ketika Allah ta'ala menyebutkan tentang perintah ketakwaan pun, Allah ta'ala membarengkan untuk yaitu kita memperbaiki diri. Naam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah oleh kalian ucapan yang lurus, yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah Ta'ala akan memperbagus, memperbaiki amalan-amalan kalian. Itu tahapan-tahapan untuk senantiasa kita bertakwa, untuk kita mendidik, berucap, berkata dengan ucapan yang baik. Dengan itu menjadi sebab Allah Ta'ala akan memperbaiki amalan-amalan kalian, amalan-amalan kita. Dan kalau ada kurang dan salahnya, Allah Ta'ala menyatakan, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Wa man kana hakadha ma'a ibadillah kana Allah bikulli khairin ilai asra wa aqbalallahu ilaihi biqulub ibadihi wa fataha 'ala qalbi abwabal ilmi wa yassarahu lil yusra. Barang siapa yang keadaannya demikian bersama hamba-hamba Allah, mengkondusikan untuk ta'awun di atas kebaikan dan takwa dalam menempuh jalan hijrah, perjalanan hijrah menuju Allah dan Rasul, saling memberikan nasihat, saling memberikan bimbingan, saling memberikan tolong menolong, adanya taklim, bimbingan, saling kasih sayang, itu tadi semuanya. Siapa yang demikian bersama hamba-hambanya Allah, maka Allah Ta'ala akan asra, nah, mempercepat bagi dia, segera Allah Ta'ala menunjuki dia kepada semua bentuk kebaikan. Nah, wa aqbalallahu ilaihi biqulubi ibadihi, dan Allah Ta'ala akan menjadikan dia diterima di hati-hati hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan terbentuk kasih sayang, persatuan, ukhuwah, imaniyah, islamiyah. Naam. Dan Allah Ta'ala akan membukakan hatinya abwabal ilmi, pintu-pintu ilmi. Wa yassarahu lil yusra, dan Allah Ta'ala akan berikan kemudahan kepada dia. Naam, kemudahan-kemudahan kepada kebaikan. Walhamdulillah. Demikian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, nasihat yang berharga, faedah yang berharga dari Al-Imam Qayyim rahimahullahu Ta'ala. Kemudian beliau akan menjelaskan tentang perjalanan hijrah menuju Allah dan Rasulnya, yang insyaAllah Ta'ala akan kita kaji pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan dan memberikan taufik, memberikan kesehatan serta kekuatan kepada kita untuk semoga dimudahkan menyelesaikan kajian kitab ini sampai akhir. Wallahu a'lam bisawab. Naktabi ada qadar. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.